setiap hari biar gak punya uang, wajah itu mesti harus ceria. Gimana kamu dapat perhatian orang ya bari kok wajah kok dilempit-lempit. Manusia hidup di dunia itu sebagai makhluk yang sempurna gitu. Untuk itu kita mesti harus ceria menghadapi segala hal itu, jangan sampai kita tuh kaget. Ano? Apa coba senyum? Senyum, senyum. Ini aja repot. Orang lihat wajahmu itu repot. Kamu itu senyum atau mau ke toilet itu udah. Maksudmu? Maksudmu senyum. Senyum gimana sih? Senyum, oh ya beda jauh. Kalau kamu sama saya beda jauh. Aku baru jalan gitu aja sudah orang sudah lihat. Itu Mas Jordi. Nah, kamu jalan gitu. Lo ada anjing lewat. Sial banget nih. Sial banget. Aduh, kamu itu punya cita-cita enggak sih sebagai manusia? Sama temannya, kepotongan kamu tuh kayak cerita abis. Gimana? Seperti apa? Cerita abis. Halo, Lala. Ini pun. Ya kita ketemukan sudah besar. Sekolahmu dulu di mana sih? Nah, sekolahku di Jalan Anggrek. Kok Jalan Anggrek itu? Tanya ke teman-teman saya itu. Suruh senyum aja bingung kok. Bisa. Senyumnya gimana sih maksud kamu? Senyum. Tapi kamu jangan mengatakan kamu sebagai teman kalau kamu enggak senyum. Aku malu bagi yo. Habis kamu sih nggak pengertian. Tapi yang namanya teman itu kita mesti saling bagaimana begitu. Tapi kamu sih membosankan. Pengertian dong. Aku jadi jemu mandang kamu. Ceria gembira. Ya terus maksud kamu? Jalannya aja tuh. Kalau aku, ya udah, waktu aku SMA dulu, lain. Aku di SMA itu mestinya, SMA itu kan 3 tahun. 6 tahun aku di sini. Lama banget. Loh, itu guru sayang sama saya. Kalau saya di SMA kelas 2, sudah nggak boleh masuk. Kenapa? Kopi ini guru saya minum, Kak. Murid lancang itu. Waktu aku di SMA, aku berantem tuh satu hari. Yang namanya tawur, waktu aku SMA sudah pernah aku sendirian ditawur satu sekolah, aku nggak mundur. Iya. Aku tetap maju. Satu sekolahan itu nawur saya. TK Dharma Pertiwi. Ya pasti aku ini. Oh, berantem sama anak TK asik loh. Mau ngantem gua kencing. Mau ngantem lagi aduh kencing. Enggak usah. Lepas celana, mana kecil-kecil loh. Ayo gak pakai celana semua, kencing gak kecil juga. Kamu tuh gak punya pengalaman. Kita sebagai copet, panjang kita pencepot. Jadi jangan copet kok cepot. Apa bedanya copet sama cepot? Kalau copet itu di siang hari, cepot di malam hari. Kurang ilmiah, wawasamu kurang. Orang itu melihat Indonesia baru prospek ke depan. Mesti. Apa bedanya copet sama cepot? Bedanya ya bau mulut. copet sama cepot. Ayo. Kalau copet itu umum, pasti umum, gak ilmiah pasti. Lain lah. Copet itu menciru. Mencuri kok menciru. Mencuri. Ya, mencuri. Ala enggak dia. Kalau copet ya jalannya biasa begini. Yeah. Kalau cepot diginikan. Cepot kalau jalan kan pakai tangke diginikan. Kamu mau jadi cepot tak lagi? Mau pokoknya yang gini cewek. Gule lu. Minta gule lu. Minta gulenya. Gile. Gimana? Gile. Gile apa? Gule lu. Gile lu, wak, gule lu. Lu sih gak pernah bahasa Betawi, emangnya gue pikirin. Kamu tahu Male. Male kenapa? Betawi. Sang Raja itu siapa itu? Itu siapa? Bapakmu. Orang Betawi. Bulu ayam. Banyak apa bulu. Saya pegang begini. Apa itu artinya bulu? Ayam itu yang enak di mana? Apa ya bulunya? Ya bulunya dong. Kok bisa? Kalau dagingnya enggak enak, ayam tuh paling enak bulunya. Mm-mm. Pengen percaya? Nih. Waduh. Kalau aku pas dipegang istri saya, berarti istri saya itu ya wataknya seperti ayam. Kok bisa? Aku dipegang ya. Wong istri sama bulu ayam kok dibedakan? Ini kita sebagai pencopet. Coba hasil dari copetan kita. Dompet sekian banyak, kemarin aku nyopet keliru. Keliru. Bajunya hijau tak? Bukan. Apa? Akhirnya aku copet anak SMA. Isinya ngopean. Aku pernah lo nyopet anak orang kaya. Kok begitu bisa? Dompet tak buka sudah bilang berani betul lu. Saya nyopet punyanya Pak Polisi pernah itu. Hei Pak Polisi, kamu copet? Pak dompet. Dompet saya ambil kok saya buka gini tewar buat. Masa dompet ada pistolnya? Enggak tahu, saya pegang ini saya nyetar gitu, saya buang. Kamu yang ngawur kamu. Jadi copet itu copet yang bagaimana mesti tahu. Eh, coba. Nah ini cuma isinya kok kartu mana? Apa coba lagi? Nah ini foto sama alamat kan kartu mana? Kartu nama. Namanya mana? Lah mana saya tahu nama? Namanya saya mana enggak tahu mana? Ayo silakan ke mana-mana. Mana yang saya tahu mana? Copet, kamu enggak punya prestasi. Lalu ketahuan bos, artinya copet. Artinya copet aja kamu belum tahu. Apa? Copet. Ya. Cara mengaconya mepet. Cara mengaco nyopet, cara mepet. Gitu aku nggak pengalaman sih. Kalau kamu kecopet turunan, bapakmu copet, ibumu copet, nenekmu copet, kakekmu copet, siapa bilang kamu? Loh, emang betul. Copet ngaconya mepet sebagai pencopet. Iya. Kita dulu kan tidak apa itu, tidak semata-mata punya cita-cita sebagai copet. Nah, cita-cita saya jadi coba. Anu kok BPD ya? Apa itu? BPD. Apa? Apa ya BPD? Enggak ngerti kok ngomong. Pengen jadi BPD enggak ngerti kok. Lain, copet itu lulusan SD, lulusan SLTA lain. Kok bisa? Ya seperti saya SLTA, SMA paling enggak, nyopetnya lain. Lihat situasi. Copet itu yang sopan. Sopan, coba kamu jalan. Misalnya kamu orang kaya. Nah, jalan. Nuwun sewu, Pak. Permisi, Pak, mau saya copet, Pak. Copet. Orangnya yang kaya tadi juga bekas pencopet. Terus gimana? Mau diapakan, Dek? Mau saya copet, Pak? Ya, silakanlah. Lah kok Bapak boleh? Lah boleh, saya juga pencopet kok. Itu lain-lain, jadi tapi pencopet Jawa Timur sama Jawa Tengah itu lain. Lainnya gimana? Kalau Jawa Timur misalnya jalan gini, ngaconya mepet ya? Iya. Wah, persis pernah nyoba ya kamu? Persis sih kamu? Ya cari aja data saya di Polda Jawa Tengah ada itu. Kalau orang Jawa Tengah? Kalau Jawa Tengah cara nyopetnya lain. Gimana? Gak lari. Kamu diem dong. Copet ya? Iya. Kita dikumpulkan bos si Raja Copet di sini. Ada satu. Apa? Aku iri sama Mas Tur. Ini kan ada pencopet baru. Yang masih cewek itu. Mas Tur basi aja biar. Ngabur. Tak tabuk lambemu. Mas Tur kan Mas Tur ya toh. Sekarang aku kan dipercaya sama bos sebagai asisten. Ya toh, bagaimana mendata dompet yang masuk dan uang yang masuk. Terus ternyata Mas Tur tiap hari datang itu hasil dari copetannya kecil sekali, minim sekali. Untuk itu kamu harus bagaimana menyadarkan Mas Tur supaya nyopetnya supaya dapat banyak. Sebab kalau sampai si Mas Tur nggak dapat penghasilan banyak, saya yang dimarah oleh bos. Untuk itu maka kejadiannya Mas Tur sama cewek satunya itu silakan aja sama bos. Bos, bos kebas. Biber kalau lucu untuk kamu. Nanti kita awasin. Kalau dia datang sampai enggak setor uang banyak, kita laporkan bos biar dia diri. Ya, biar mah. Ayo, kita intip. Iya. Jual, dia punya cewek tuh sekarang. Mm-hmm. Cewek yang itu datang ke sini. Yang baru, cewek yang baru. Itu ceweknya beneran tuh. Ceweknya beneran kita nggak tahu, tapi yang jelas setelah ada cewek itu Mas Tur malas kerja. Malas. Aku sebagai asisten cewek, kalau kamu membela Mas Tur, kawas. Takut aku. Beneran sih. Kenapa? Orang saya yang diserai sebagai asistennya bos, kalau pemasukan tidak segitu banyak, malu dong. Halo darling. Kamu gak usah bermuram durja dong. Kita keadaan bebas, ya enggak? Enggak ada yang mengintau, memantau. Tenang-tenang aja, masalah kerjaan urusan belakangan. Yang penting kita santai, ya enggak? Makanya kalau ngomong jangan buru-buru, keselipet sama bibir tuh. Enggak apa-apa, emang salah aku bau bibir. Bukan. Kamu udah salah lagi. Kalian bibir. Emang bibir gua karet apa? Sekarang masalahnya begini. Kita masalah nyopet kita enggak usah pikirin. Yang penting kita bisa melihat suasana yang indah. Iya. Yeah. Lupa dong, lupa nih. Lupa apa? Hasil nyopet yang kemarin udah banyak belum? Masih ada. Kan kamu kan baru di sini. Iya enggak? Jelek ngomong kamu. Lah, orang ngomong jelek ke kamu enggak boleh. Biasanya ngomong lu aja. Kamu itu bahasa Indonesia yang bagus. Ngomong kayak lu. Lu mau kemana? Kalau bapak lu, Tong, kemana lu, Tong? Ini kan sedang bermesraan. Iya. Yeah. Kita berpacaran. Mumpung-mumpung asistennya bos kita belum ada. Kesempatan dong, iya enggak? Yeah. Abang sekarang pengen niatnya mengganti profesi. Profesinya? Pengen nyanyi. Orang nyanyi mah gak ada yang jelek. Bentar, buka jeleknya jadi jamin, apa yang suaranya dong? Suaranya. Lihat enggak? Kalau penyanyi itu ada potongan, mukanya cakep, enggak monyong. Lu jangan jadi pacar gua deh lu ah. Matain mulu. Tapi biar monyong dong. Apa? Maju. Profesinya. Bibirnya. Abang mau nyanyi gitu. Nyanyi. Lagu aku di sini. Yeah. Jamret. Bukan jamret tuh mah. Apa? Jamblang. Hasil nyopet yang kemarin abang niatnya kita kalau jadi suami istri sampai kejadian kita jalan-jalan ke luar negeri. Yeah. Emang bisa? Dah. Hah, ke Singapura, Inggris, Amerika, Jepang. Tinggal pilih. Rumah kita bikin yang bertingkat-tingkat. Yeah. Biar bingung turunnya. Apa lagi? Pokoknya asik aja dah. Dan kita nyopet itu mesti tahu tempat. Mesti yang rame-rame. Jangan kayak lu di kuburan nyopet. Nyopet apa di kuburan? Siapa tahu aja saya mau nyopet di kuburan. Ada yang lewat si copet. Kembang banyak lu copet sana. Kita nyopet ini kita mesti lihat-lihat dulu. Jangan rupiah, dolar. Eh enggak, dolar kan hasilnya gede. Kita bikin rumah bertingkat. Masih banyak duit, kita bikin rumah di atas punan. Saya pengen mobil bang. Ya kecil, mau mobil apa? Tinggal ngomong, hah banyak. Pokoknya yang penting, you and I love you, oke? I love you apa sih artinya? Ya elah pakai ngomong. Masa I love, ya Mak Alvin gak tahu. Enggak. Aku cinta kamu ya. Yeah. Udah deh, yang penting sekarang ini kalau nyopet kita mesti hati-hati. Kalau bisa nggak ngerti kita dengan kekerasan. Mana yang nyopet kemarin? Ada nih. Mana? Ini mah tisu. Itu juga saya baru nyopet. Nyopet juga? Iya. Percaya gua. Cuma kalau orang baru mesti galak nyopetnya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau nggak dikasih nyopet, lu geding. Hati-hati, saya nggak ngelarang kamu pacaran, cuman awas. Kalau mana tadi? Hati-hati pacaran sama ini, ketahuan bos. Bos kita galak kan? Nah, kalau ini masih bos nih. Iya apa sih Teletubbies? Master. Iya. Si. Hah? Sini. Siapa? Budek lu. Normes. Master. Kamu udah tak peringatin berapa kali, semakin hari pendapatanmu semakin merosot setelah ada hoho ini. Hoho apa sih? Ini. Oh ini, pacar saya ini. Ya pacar, kamu kan sebagai pencopet. Nah. Harus tanggung jawab dengan pekerjaanmu, kenapa kamu selalu pacaran? Loh, aku lempar kepala gue. Biar takut apa, ini masih hubungan ya. Aku sebagai bos yang kedua, mestinya kamu harus tahu memberi penghargaan sedikit dong sama saya. Penghargaan apa sih? Aku kalau ditanya bos Maleh, gimana pendapatannya Mas Tutor? Gimana pendapatannya Master? Siapa nih? Ani. Gimana aku jawab? Kamu kalau sulit diperingatkan, aku lempar. Masuk hubungan. Ya. Soalnya begini. Masalah ini hari ini lagi sepi. Kalau kamu sepi, awas ya. Kita lempar. Ini perkara organisasi pencopetan. Ani. Ya. Nih. Ya. Kamu seneng sama Master? Seneng. Hei, Masih hubungan. Orang situ gak melempar kok. Kita gak melarang. Aha. Namun coba, setoramu gimana? Setoran saya akhir-akhir ini rada kurang. Rada kurang gimana? Nyopetmu gimana? Saya nyopetnya gak tentu di mana. Kamu kan aku tugaskan di atrium Senen. Ya, iya. Gimana aku dapetan? Atriumnya udah pada angus. Nyopet apa? Sarankan kalau sana udah angus, tolong paling aman kamu nyopet dong di Polda. Itu bukan nyopet, ditahan namanya. Kayak maunya kan bunuh diri, jadi kita cari orang-orang yang lagi panik. Begitu orang panik bingung, ya toh. Akhirnya kan lengah dengan keamanan pribadinya. Kamu copet. Nah, di situ kesempatan. Ah, mau tak saya tugaskan. Saya laporkan bos, aku tugaskan ke Ambon. Ini lagi kan kalau di Ambon. Bos dia terbang. Sang Raja Copet, beri hormat bibir. Wah. Tegak. Ya. Ini copet apa sawang? Beri hormat gigi. Ya. Terima atas hormat semua. Silakan duduk. Yang jelas kita hari ini bingung, Pak. Bingung. Mesti operasi di mana? Kalau Bapak punya wilayah baru, tolong kasih tunjuk kami, Pak. Sebagai Raja Copet, kami sebagai anak buah siap menjalankan tugas apa yang diperintahkan Sang Raja Copet. Bagus! Bagus, Dewi! Dan nanti Agustus belum ditanya! Itu jawaban sangat tepat, Mas Gil. Ya. Mas Dur! Ya? Ada sekarang ngomong apa sekarang untuk operasi lain? Untuk operasi kalau bisa kita tingkatkan lebih giat lagi, Pak. Bagus! Ani! Ya, Pak. Apa alasan kamu? Alasan saya? Ya. Saya mau copet terus, Pak. Bagus! Bagus. Aku! Lupa mulu ya. Usul, Pak. Ada apa? Bagaimana kalau cepat-cepat ini diberikan pesto satu-satu, Pak? Untuk apa? Atau nyopet pakai remote, Pak. Jadi orang berjalan, ada uangnya di remote. Uang udah jatuh, Pak. Gimana? Cocok gak? Oh. Girun, siapa? Lihat ini. Waduh, gambar bapak. Bokep, Pak, lo. Oh, ini petanya, petanya. Petanya, Pak. Lokasi, ini. Gini, Pak. Lokasi operasi. Oh, iya. Ini, gini, gini, gini. Ini kok kayak bapak, Pak? Mirip bapak. Henti, lo. Ini lokasi. Ini lokasi yang perlu kita kerjakan, Pak. Pegang, Pak. Pegang, pegang. Nah, maksud saya, Mas Girun. Yang daerah sini, Pak. Ya, ini. Ini ngapain sih jantung? Bagio, kamu jangan bercanda dong, Bagio. Tolong, Pak. Puskesmas, puskesmas. Mau apa? Mukul burung garuda. Ini, Pak, ini, Pak, ini. Ya. Yang jelas saya tahu bahwa ini wilayah Pulau Munyo. Pulau Munyo. Kita ditugaskan master supaya sebelah sini. Oh, saya di sini. Di pertama ini, berarti ya. Sebelah sini. Saya yang sebagai asisten harus bisa menjalankan di sini. Oh iya, iya. Jalannya harus kencang di sini. Nah, masalah daerah kepala, daerah mulut ini diserahkan ketua. Oh iya. So, sesuai dengan profesi ya. Pimpinan. Sebab di mulut inilah terjadi problem-problem dan banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Tapi kalau daerah sini aku gak berani. Kenapa? Kamu pukulin nih. Boleh saya usul? Ya. Bagaimana kalau peta ini gak usah pakai pala? Gak pakai kepala gimana? Lah jadi muternya di gigi gue. Kalau kita bisa operasi di sini. Di daerah sini? Di sini Mas Nur dan Nani di sini, saya sama Bagio di sini. Kepala mengawasi dari wilayah kepala sini. Akhirnya di dalam perut inilah suatu terjadi penggodokan percopetan. Wadah pencopetan jangan sampai berbuntut panjang. Nah, tapi kalau memang itu diproses dulu kan pakai digigit. Pakai ini. Jadi masalah problematika yang ada di perut sini, nah, ini tinggal kepala di sini. Dia yang mengatur. Bagaimana mengatur dan makannya supaya tidak berbuntut panjang. Betul, betul. Kalau di sini makannya tidak halal, nah, di sini terjadi penyakit berbuntut panjang di penjara. Timbulnya di sini. Tapi untuk itu. Semua siap tempur untuk melaksanakan tugas dari sang Raja Copet. Ada peraturan baru, Pak. Kami lapor untuk yang terakhir kali ini. Ya? Aku tidak terima, Pak. Kenapa? Ibuku dicopet Bagio. Apa kamu nggak lihat? Nggak diapa-apain. Belum ditanya belum apa, udah lemah. Untuk itu, anak ini kita pukul. Untuk itu harus ada Pak, peraturan supaya sesama copet jangan sampai mencopet. Adanya sama mencopet, dompet Ibu Kirun kelihatan mengongoh. Mengongoh apa sih? Kelihatan, bilang aja pakai mengongoh. Bahasa lu udik banget sih lu. Mengongoh. Mengongoh cuma dua-duanya ngerti kan, gua bingung jadinya. Makanya saya bikin bingung. Iya, iya, terus. Akhirnya saya ambil, tapi akhirnya saya kembalikan ke Ani. Oke, saya akan bikin peraturan yang pertama untuk ketiga kali ini. Siapa? Seandainya seorang baris di dalam tugas mencopet, yang pertama siapa? Harus sopan. Sopan, Pak. Dan harus tahu situasi. Saudara menurun di mana? Ya. Pimpinan lagi ngasih. Yang kedua harus saling menghargai antara copet dengan copet. Sesama cempet. Sesama copet. Sesama cempet. Lo gak bisa ngomong, jangan ngomong lo. Sesama copet. Sesama cempet. Udah Pak, terusin Pak. Yang ketiga Pak. Gue pindah kemarin ngomongnya, gue pindah. Ya. Sesama copet. Saya mau bikin peraturan yang ketiga. Ini kita sebagai pencopet buatnya usaha kan? Iya. Saya rencana mau bikin uang kas. Wah. Uang kas. Iya. Uang kas copet. Uang kas copet. Kegunaannya, Pak? Satu contoh misalnya Mas Kirun lagi apes. Iya. Ditembak atau dipukul meninggal. Iya. Saya kasih dana 5 juta. Lumaci. Juta dana sehat. Untuk keluarga siapa? Bagus. Siap. Iya. Ani rumah. Rumah juta. Ani begitu juga. Sebab perempuan biasanya agak kurang sedikit ya. Nanti sewaktu-waktu yang namanya apes meninggal, saya kasih 5 juta. 5 juta. Ya. Iya. Mas Tur dia masih muda. Iya. Saya kasih 4 juta. 4 juta. Kok beda mainnya? Kamu kan masih muda, Mas Kirun kan sudah tua. Oh, udah tua, dikit lagi. Juga Bagio sebagai. Bagio, Pak. Bagio. Dapatnya 150.000. Soalnya dia memang kalau memang aku cuman 150.000 aku mati, aku bangun lagi nyari panitia. Oh, ini hajatan. Saya kira peraturan saya nanti bisa terus. Dan kami usul supaya ada dana sehat Ya. Supaya ada kas, di samping itu kita bakti sosial, Pak. Dan juga hasil dari nyopet kita untuk bakti sosial bencana alam banjir maupun orang-orang yang membutuhkan, Pak. Botak dan juga donor darah. Ini kaitannya kemana sih, yuk? Kita digelat-gelat banyak lamuan. Ya, itu udah diambil apa itu darahnya kan berarti donor. Malah rencana saya terakhir, ya. Jangan sampai. Kita kayak orang naik bus sih. Maksud saya mau bikin kostum seragam. Heh? Kostum? Ya. Seragam copet, Pak? Iya, seragam gue. Jadi teman-teman kita saling mengenal. Seperti Mas Kirun. Iya. Ada tanda khusus, Pak. Ada tanda khusus dan jaket yang baru. Iya. Warnanya agak hitam. Iya. Begitu, Pak. Ani juga begitu. Iya. Biarpun dia orang perempuan. Mas Tur juga sama. Iya, iya. Begitu nggak usah lah. Pimpinan gak boleh ngelawan. Siap, Pak. Kalau begitu sudah kesepakatan Mas Tur, Ani, Bagio, Kirun, mau lapor sama Sang Raja Copet. Ya. Kita bertiga mengikrarkan tiga tadi yang telah diaturkan Bapak. Betul. Sebagai asisten, saya memimpin supaya diturunkan. Ya. Kami pencopet yang budiman. Kami pencopet yang budiman. Kalau aku enggak. Ngomong ikutin. Kamu kok gak disiplin? Saya yang pimpinan malah ikut. Apa? Kami pencopet yang budiman. Kami pencopet yang budiman. Budiman. Budiman. Berikrar. Berikrar. Satu. Satu. Dua. Sama. Satu. Palu resek bener dah. Ini satu. Satu. Sesama pencopet dilarang mencopet. Sesama copet dilarang mencopet. Mencopet kalau memang terjadi. Udah enggak ada korban. Teman sendiri digarap. Dua. Dua. Dua. Kami pencopet harus bertindak sopan. Kami pencopet harus bertindak sopan. Sopan. Tiga. Tiga. Yang melanggar aturan. Yang melanggar peraturan. Yang melanggar peraturan. Seragam bersama-sama. Yang melanggar peraturan. Yang melanggar peraturan. Harus siap. Harus siap. Dihukum. Dihukum. Digigit. Digigit. Sang Raja Copet. Sang Raja Copet. Raja Copet kurang ajar. Copet mau kemana, Pak? Kelihatannya. Saya hari ini mau lihat keluarga saya dulu. Siapa? Karena sudah terlalu lama saya meninggalkan keluarga, hari ini saya tinggalkan dulu. Begitu, Pak. Saya berpesan, hati-hati bekerja. Ya. Selamat tinggal. Siap, Pak. Oke. Ya. Aku bilang. Berpencar, siap. Siap. Kita kerja untuk mencopet. Ayo, ayo. Kamu cantik sekali sih hari ini. Kayak boneka-bonekaan Jepang. Iya. Ini lagi berduka ya ceritanya ya. Itu pakai item-item ini hari. Bukan ini tuh lagi abis tadi kan Mas ngeliat sendiri. Oh tahu ini. Iya Galileo. Apa? Sarjana ekonomi. Ekonomi hukum. Hukum. Oh ya. Iya. Aduh, coba sarjana tiap hari ya, muluknya tiap hari jadinya ya. Kamu jadi sarjana hukum hari ini? Iyalah, saya kan mau membuat negara ini menjadi benar-benar yang sesuai dengan hukum. Iya, yang salah dihukum. Yang salah dihukum. Abang lihat dong nih. Wah, gak ikutan. Ini bukan preman, ini polisi sekarang. Naik pangkat. Sekarang jadi polisi. Abang juga gitu kerjanya. Gitu ya. Pokoknya membasmi kejahatan, nggak pandang bulu. Siapa yang jahat, dibasmi. Bulunya siapa, Mas? Ya, bulu. Masalah, maksudnya nggak pandang orang, mau itu lapisan bawah, atas, menengah, tetap sama. Betul. Semuanya. Betul. Ya, golongan atas, menengah, bawah kan semua punya bulu juga. Betul kan ya? Ya, iya, jadi emang gak pandang bulunya gitunya. Sama. Mau jarang kek, mau ngada, mau gondol, embat. Ya itu. Iya, jadi ya itu. Abang tiap hari ya nangkep copet, maling, rampok. Ya sama mas, pokoknya itu tuh sesuai dengan kita kan jadi jodoh, kita udah tunangan. Bener. Iya kan ya? Cincinnya. Iya cincin. Itu kemarin yang kasih itu 2000-an. Ih, berliannya telah. Iya, ini ya, dulu. Mas. Ini juga saya dapatnya yang ngambil di itu yang ngasih 100 perak itu ngambil pakai. Aduh, menyesal deh. Ya pokoknya mas. Ya itu buat menguji cinta kamu sama saya. Iya. Kalau yang bohongan aja udah mau, saya apalagi yang benar. Saya yang penting hati, mas. Betul. Muka nomor 2 deh. Nomor 2 ya. Mobil banyak. Mobil banyak ya. Sekolah suka nangkepin maling sama copet ya pakai mobil, nggak mungkin pakai otopet. Harus pakai mobil nangkep rampok, nggak mungkin pakai otopet kan. Benar-benar. Banyak mobil. Iya, ya, pokoknya nih ya mas ya. Kalau ada yang pakai nomor, nggak pakai nomor. Ada. Maksudnya? Ya itu nomor plat itu. Sepeda nggak pakai nomor. Ogah gue sama jangan lagi kayak gini. Gitu, kamu kalau jadi istri polisi ya, harus bisa susah. Oh iya ya itu. Bayangin deh aja gaji kecil. Mm-hmm. Ya pulang jalan. Aduh. Pulang jarang. Jarang. Yeah. Ngapain? Ya, belipet mulutnya soalnya. Ya itu tiap hari saya menghadapi apa lapangan. Banyak masalah, apalagi iya, sekarang kan keamanan lagi benar, banyak benar masalah. Ya aku juga sebagai hakim nih mas, nah, kalau ya, misalnya bapakku salah, ibuku salah, ya, saudara-saudaraku salah, semua tabrak-tabrak habis masuk penjara, ketok pakai palu, brok. Benjol semuanya dong. Iya dong. Jadi siapa aja yang salah, ketok pakai palu. Kalau dia tidak sesuai dengan hukum. Jadi pas dong, saya yang nangkep, yang proses. Saya yang maluin, krok. Nah. Pas ya, saya nangkep. Halo. Iyalah kalau begitu, jadi kita ini emang jodoh kayaknya ya. Iyalah mas. Saya bagian nangkep, kamu bagian ngadilin. Kalau saya ngadil. Ada apa Dan? Reflek. Saya ini bukan polisi yang asal sekarang nembak lo. Lapor Dan? Ya. Cepot yang dicari raja itu sudah kita tangkap. Bagus. Garengnya gimana gareng? Kok pakai gareng? Ya itu cepotnya udah ketahuan. Garengnya gimana? Itu lo. Anu raja yang diturunkan sudah dicepotkan itu sudah. Copot. Ya sudah copot. Pocet. Kok pocet? Raja yang dicopot. Iya. Cepot. Iya. Salah. Copet. Copet. Raja. Ya. Copet. Bagus. Tertangkap. Iya. Hidup-hidup. Ya setengah mati. Oh, setengah mati. Kenapa bisa begitu? Karena dia melawan, terpaksa saya tembak. Tembak apanya? Ya kadang-kadang kena lututnya. Ya gak pasti lebatnya. Kenapa gak kupingnya sedikit? Nah? Tidak, rambutnya malah yang kena itu. Apa mulutnya mulut? Tidak, maunya saya tembak giginya. Itu kalau raja copet kita tembak semua kena mulutnya pasti. Ya mulut semua. Iya. Iya. Ini lagi mau nangkep maling. Hah? Copet. Copet. Ya. Karena ini kebetulan calon istri saya ini sarjana hukum dan dia ingin jadi hakim. Ya sini biar gua ketok palanya. Ya. Sini. Jadi sebelum ke pengadilan ketok dulu orangnya ya. Iya. Anu raja copetnya paling sekarang juga. Saya begitu, saya udah gak sabar lagi. Sudah demi keamanan nasional kita harus satu persatu, apalagi raja copetnya. Iya. Kita kalau berantas polisi sekarang bukan dari bawah, atas dulu kita embat. Oh, gitu kalau ya dari bawah kapan kita selesainya? Oh, keren. Iya. Ini bininya berapa sih Pak? Anak sendiri lupa. Maklum, kemarin lagi sibuk sama tugas. Oh begitu, sibuk ya. Pak, ini sini, sibuk. Pak. Agak sini. Ya. Dua-duanya aja. Oke. Ya. Kalau perkenalan silakan. Lo kayak babong nih, ngomong aja lo. Ini. Anda mau perkenalan silakan. Oh, Dedi. Ini anak gua. Datang sih gimana? Oh ya. Maaf, Bapak nggak bisa menghadiri kamu karena kesibukan Bapak tidak bisa diwakil kepada orang lain. Tapi kamu kan sudah lulus, sayang? Apa? Sudah lulus? Sayang. Tadi nama aja lupa pakai sayang. Ini Bapak kok megang anak pakai nafsu? Biasa itulah. Kan udah lama nggak ketemu kan, Bos? Ini ya? Pacarnya. Ini calon menantu Bapak. Iya, kan kita udah sering ketemu. Oh ya? Calon menantu. Kalau mantu gak kenal. Bener aja. Gua petok. Pak. Kenapa? Iya, kenapa gak dateng? Kan Bapak udah bilang tadi, kesibukan Bapak gak bisa diwakili sama orang lain. Sibuk terus deh. Terus ini? Ya ini mau memperkenalkan, dia nemenin aku tadi. Jadi waktu Bapak gak sempat, waktu Bapak banyak tugas ya di jalan, terpaksa saya wakili. Karena pacar saya jadi sarjana dan itu merupakan hal yang sangat berarti buat dia. Saya siap ditangkap. Loh? Siap ditangkap? Memang Bapak adalah raja copetnya. Hah? Ya. Yang benar? Tadinya saya pengen kasih tahu kamu. Pak! Saya tadi pengen kasih tahu, cuman lebih baik begini kita ketemu supaya kamu tahu sendiri. Ya, nggak bapakmu inilah raja copet. Nah, mungkin bapakku ganteng kayak gitu. Iya. Karena dia terlalu ganteng jadi copet. Iya. Anaknya kayak gini, bapaknya kayak gini. Jadi kamu nyesel? Bapak, sekarang mana ada sih anaknya mau bapaknya pencopet? Kamu harus tahu. Bau, jangan lari, jalan. Bau lari kaki. Lari kaki. Kamu harus tahu. Kamu dan kamu harus ingat. Dari kamu sekolah TK, sekarang kamu sudah menjadi titah sarjana, itu biaya kamu semua udah hasil boleh nyopet. Bapak yang benar, Pak. Buat apa Bapak bohong? Bapak kira Bapak benar? Kalau modelnya tukang sayur, bukan jualan sayur dulu. Oh tidak. Copet sampai jualan sayur. Dari umur 17 tahun, cita-cita saya sampai sekarang masih tetap jadi copet. Sekali copet, tetap copet. Tetap copet. Tidak goyah juga. Iya. Sebetulnya, apa itu Bapak salah? Bapak malu-maluin, iya. Anaknya sarjana hukum, calon menantunya. Apa kamu tadi lupa? Itu polisi. Iya, polisi. Iya, deterjen. Kamu kan baru calon mantu. Baru calon mantu aja udah menangkap mertua. Bagaimana kalau jadi mertua nanti? Coba aku ingat. Sekarang kita tugasin aja. Tangkap atau kita suruh lari? Ya biar gimana kita kan harus menegakkan. Hei, saya lari! Oh, gak lari toh itu. Gue kaget bener nih. Jadi polisi Jawa yang rada-rada kalem gitu loh. Saya udah ngambil keputusan, ini demi nama baik. Saya bekerja, saya ingin menjadi polisi yang benar-benar bertanggung jawab dan membela rakyat. Jadi saya serahkan ini polisi. Mendingan kalau Bapak tidak mau ditangkap, Bapak tembak saya saja. Tembak, Pak. Tembak, udah pernah megang pistol enggak? Baru ini. Iya. Kalau ini Pak, bisa enggak megangnya? Iya. Jadi pistol ini kamu serahkan Bapak. Iya, Pak. Maksudnya untuk menembak anak saya dengan mantu. Betul. Daripada kita menanggung malu tidak menangkap orang yang seharusnya kita tangkap walaupun Bapak mertua sendiri, saya rela ditembak. Daripada saya hidup menanggung malu tidak menjalankan tugas dengan baik. Baru gue lah Bapak. Jangan yang bawa Pak atas saya. Boleh yang bawa nanti dipakai selalu. Tadi gue kena ini. Sekarang ini pistol ambil dan borgol Bapak tembak Bapak. Inilah cita-cita Bapak mempunyai anak yang betul-betul ngerti hukum dari segala persoalan hukum. Sekarang mulai saat ini Bapak bertobat dan Bapak bergembira. Cita-cita Bapak mempunyai anak sarjana hukum yang Bapak cita-citakan. Itu, tolong Bapak, kita protes dengan hukum.